Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan bab tentang fikih ibadah yang alhamdulillah kita sudah menginjak kepada bab tentang haji dan umroh ya. Jadi hari ini kita akan membahas atau kesempatan ini kita akan membahas bab tentang syurutul haji wal umroh, syarat-syarat haji dan umroh. Baik, ya khafil yang semoga Allah muliakan. Nah, di sini sebelum dibahas ya, di sini ada sebuah ungkapan al yajibul hajju alal fawr. Apakah haji itu wajib ya untuk disegerakan? Maksudnya ketika dia atau ketika seseorang memiliki harta, kemudian ketika dia memiliki kesehatan, ya harta misalnya mencukupi untuk biaya haji, ya kesehatan dia kuat ya dengan badannya untuk melaksanakan manasik haji, melaksanakan segala perkara perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan haji, apakah ketika dia memiliki harta ini dan memiliki kesehatan ini, apakah dia harus segera melaksanakan haji? Nah, maka ya, para ulama mengatakan anahu wajibun alal faur, bahwasanya haji ini wajib alal faur ya. Jadi wajib untuk disegerakan. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki harta, sudah memiliki kekuatan, maka wajib untuk bersegera melaksanakan ibadah haji ini menurut jumhur ulama ya, seperti itu. Taib. Ya khafil yang semoga Allah muliakan, nah, kita sekarang akan membahas bab tentang syurutul hajj wal umrah. Syarat-syarat haji dan atau syarat-syarat melaksanakan umrah. Baik, pertama di sini ada syarat syartu sihatin. Syarat sehat ya, syarat sah. Syarat sah. Jadi artinya seseorang kalau dia tidak muslim, yang pertama syarat sah itu adalah muslim. Artinya lawan muslim adalah kafir. Orang kafir maka tidak sah, begitu ya. Ini yang dinamakan dengan syarat sah. Jadi syarat sah adalah muslim. Maka selain muslim, tidaklah dia sah ketika dia melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Yang kedua adalah akil, berakal. Ini berakal pun sama, syarat sah. Artinya lawan kata berakal adalah majnun atau orang gila. Maka orang yang gila ketika dia berhaji atau berumroh, maka tidak sah hajinya. Kenapa? Karena syarat sah soal syarat sah haji atau umroh adalah yang berakal. Yang ketiga adalah baligh. Nah, baligh ini adalah syartu ijza, syarat mencukupi. Maksudnya mencukupi adalah ketika lawan baligh ini adalah anak-anak ya, sobi. Anak-anak ketika atau sebelum baligh ya, ketika dia melaksanakan haji atau umroh, maka haji sah. Hajinya sah, kemudian umrohnya juga sah. Akan tetapi belum mencukupi, artinya belum dikategorikan sebagai orang yang menunaikan haji atau umroh. Maka ketika dia sudah balik, dia tetap harus wajib melaksanakan umroh atau haji. Kenapa? Karena dia berhaji ketika masih sobi, masih kecil. Ya. Jadi kalau masih kecil, dia itu sah, ya, akan tetapi tidak mencukupi kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya hurun. Hurun adalah merdeka. Artinya kalau orang yang tidak merdeka atau budak ya, abid, hamba sahaya ya, maka ini pun sama, syartu ijza, sama dengan balik ini ya. Jadi ketika orang yang hamba sahaya haji atau umroh, sah umrohnya, sah hajinya, akan tetapi ketika dia merdeka, dia wajib menunaikan haji atau umroh kembali ya. Kenapa? Karena pada saat dia umroh atau haji belum dalam keadaan merdeka ya. Tapi sekarang tidak ada ya, insya Allah seluruhnya orang yang merdeka ya, tidak ada lagi perbudakan insya Allah di saat ini ya. Walau alam untuk yang akan datang. Kemudian nah di sini ada syurutu wujubin, syarat wajib. Syarat wajib artinya Jikalau orang tidak memiliki ini ya, maka dia tidak wajib. Nah, apa syarat wajib? Adalah qadir, mampu. Jadi kalau orang tidak mampu, maka tidak wajib untuk melaksanakan haji. Nah, apa saja mampu ini? Bibadanihi, mampu dengan badannya. Artinya dia sehat, dia kuat, maka dia bisa melaksanakan ritual umroh dan ritual haji dengan fisiknya. Maka yang demikian dia sudah qadir, dia berarti mampu untuk melaksanakan haji atau umroh, maka dia sudah memiliki syarat wajib. Yang kedua, oh ya di sini juga ada syartu wujubil ada, syarat wajib untuk ditunaikan. Ya, artinya jikalau dia memiliki kekuatan, maka dia wajib untuk melaksanakan dengan sendiri ya, tidak diwakilkan. Yang kedua adalah qadir bimalihi. Jadi dia mampu dengan hartanya, artinya dia memiliki harta yang bisa digunakan untuk melaksanakan haji. Maka harta ini syartu wujubin, syarat wajib. Artinya kalau tidak memiliki harta, maka tidak wajib. Ya, demikian. Kemudian di sini mal farqu baina syartis sihah wal ijza huna. Apa perbedaan antara syarat sah dan syarat ijza? Syarat ijza itu syarat mencukupi ya. Yang tadi kita bahas ya. Syarat ijza adalah dia itu sah melaksanakan umroh atau haji, akan tetapi ketika nanti sudah balig atau dia sudah merdeka wajib menunaikan kembali karena dia belum disebut menunaikan ibadah haji atau umroh ya, demikian. Nah, kemudian di sini ada tambahan yuzadu, ini yuzadu fi haqqil mar'ati ya, ditambahkan dalam bab tentang harta dengan bab tentang wanita ya, wujudu mahramin, adanya mahram yang akan menemani misalnya suami ya, istri ya, misalnya ditemani oleh suami atau anak-anaknya atau mahramnya yang lain. Maka kalau istri seorang wanita dia tidak memiliki mahram ya untuk menunaikan haji atau umroh bersama, maka dia tidak wajib ya, demikian menurut pendapat mazhab Hambali. Walaupun pendapat mazhab yang lainnya ya, seorang wanita tidaklah menjadi syarat wajib ada mahram itu tidak memiliki, bukan berarti syarat wajib dalam melaksanakan haji atau umroh ya, akan tapi dalam mazhab ini merupakan syarat yang harus ditambahkan ya, merupakan syarat wajib. Artinya seorang wanita kalau tidak ada mahram maka dia belum wajib untuk berhaji ya, demikian. Nah, kemudian di sini insyaallah kita akan membahas bab tentang umroh. Umroh arkanuha, rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukunnya? Pertama ihram. Apa itu ihram? Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Jadi ihram ini adalah ya telah mengucapkan atau telah melakukan hal-hal yang nanti tidak boleh dilakukan pada saat halal. Ya, apa saja? Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detailnya apa itu ihram. Kemudian yang kedua at-tawaf. Tawaf. Jadi tawaf ini insya Allah kita pun akan membahasnya ya. Yang ketiga adalah as-sa'i. Sa'i. Apa itu sa'i dan bagaimana? Ini pun sama insya Allah kita akan coba membahasnya. Taib. Ini tiga rukun kalau di dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab yang lainnya ya, seperti Imam Syafi'i ya, ada saat yang keempat adalah tahallul. Ya, tahallul atau mencukur pendek atau mencukur gundul rambut. Ya, ini tahallul masuk kepada rukun. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali, tahallul itu adalah wajib umroh. Ya, wajib bukan rukun. Kemudian yang kelima ada juga di sini rukun umroh adalah tertib. Tertib. Maksudnya berurutan ya, ihram dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Ya, tidak boleh ihram, kemudian sa'i, kemudian tawaf. Ini tertib masuk ke dalam rukun dari umroh. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan ulama lainnya. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, cukup tiga ini, ihram, tawaf, dan sa'i. Ya. Kemudian selanjutnya, wajibatuha, wajib-wajib umroh adalah pertama, ihram minal miqat. Ya, ihram dari miqat. Ya. Apa itu miqat dan bagaimana ketentuannya? Insya Allah kita akan membahas di slide yang selanjutnya insyaallah. Kemudian yang kedua, al-halqu au taqsiru. Al-halq, halq itu mencukur gundul, mencukur habis ya, cukur habis rambut kepala. Awit taksir atau memendekannya ya. Jadi memendekkan. Jadi maksudnya memendekkan ya, seluruh permukaan rambut di kepala itu dipendekkan ya. Jadi rata seluruhnya. Ini yang dimaksud dengan taksir. Nah, ini adalah disebut dengan tahallul. Nah, tahallul ini adalah hukumnya wajib menurut madhab Hambali ya. Tapi rukun menurut madhab yang lain atau jumhur ulama ya. Kemudian hukum dari umroh adalah wajibah menurut madhab Hambali adalah wajib. Sama dengan madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan hukumnya wajib. Berbeda dengan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa hukum umroh adalah sunnah ya. Ini khilaf ya di antara para ulama. Akan tetapi menurut madhab Hambali hukumnya adalah wajib bagi yang pertama kali, yang belum pernah melaksanakan umroh dan dia mampu untuk berumroh, maka hukumnya adalah wajib ya. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi atau harta, maka dia wajib untuk melaksanakan umroh. Dalilnya wa atimul hajja wal umroh lillah, tunaikanlah haji dan umroh itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hadis-hadis yang lainnya ya. Adapun yang mengatakan sunnah, ada memang ada hadisnya, akan tetapi para ulama hadis tersebut ada lemah atau dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Maka pendapat madzhab Hambali hukumnya wajib. Ini hukum umroh adalah apa? Wajib ya. Tayyib ya khofilah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan terlebih dahulu ya. Insyaallah bab sekarang, bab tentang umroh itu merinci tentang rukun-rukun, wajib-wajib serta hukum umroh tersebut ya. Tayyib aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.